على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاوى حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال جميعا حدثنا شعبة عن جامع بن شداد قال سمعت همران ابن أبان يحدث أبا بردة في هذا المسجد. Kata Humran ibn Aban, Maula Uthman ibn Affan, atau kata Jami' ibn Shaddad, saya pernah mendengar Humran ibn Aban, Maula Uthman ibn Affan, yuhadith Aba Burda fi hadhal masjid, menyampaikan satu hadith kepada Abu Burda di masjid ini, fi imarati Bishr, di masa pemerintahan Bishr. أن عثمان بن عفان قال بوصني عثمان بن عفان بركاته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم برسبد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتم الوضوء كما أمره الله تعالى فالصلوات المكتوبات كفارة لما بينهن. Barang siapa yang menyempurnakan wudu seperti sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka salat lima waktu adalah kafarah antara atau dari waktu ke waktu yang berikutnya. Hadza hadits Ibnu Mu'adzin wa laysa fi hadits Gundar fi imarati Bishr wa la dzikrul maktubat. Naam. Gundar laqab barakallahu fikum Muhammad ibn Ja'far atau gelar daripada seorang imam, fa barakallahu fikum, yang maknanya adalah wallahu alam, kalau diartikan di dalam bahasa kita gundar ada lagi bundar wasi'ul ilm, tapi kalau gundar barakallahu fikum gelar yang artinya orang yang suka apa istilahnya, suka ngerusuin gitu aja, suka barakallahu fikum, orang yang kadang-kadang orang seperti ini ada humoris, artinya ngerusuin tapi gak bikin kacau gitu loh. Kalau ada orang lagi ngobrol, kadang lagi ini datang dia langsung rame semuanya, ada aja yang dia ceritakan. Atau orang kadang lagi serius, lagi urusan serius, masuk dia langsung majelisnya berubah. Gundar. Hadis ini barakallahu fikum masih menunjukkan tentang kafarat adzunub. Menunjukkan barakallahu fikum ya ikhwan, al-wudu termasuk penghapus dosa, hanya saja dengan syarat. Dengan syarat barakallahu fikum, man atamma al-wudu'a. Man atamma al-wudu'a. Dengan syarat barakallahu fikum, wudu dengan sempurna, sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau wudunya tidak sempurna, malah kita tahu sendiri bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat orang yang berwudu mengucapkan wailun lil aqabi minan nar. Demikian juga salawatul khams, salat lima waktu sehari semalam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innas salata tanha 'anil fakhsha'i wal munkar. Salatnya seorang dapat mencegah dia dari perbuatan fakhsha yang keji dan munkar. Tapi kita lihat barakallahu fikum kenyataannya banyak orang yang sholat tetapi telernya juga jalan, judinya jalan. Bahkan banyak barakallahu fikum orang yang sholat pakainya pakai baju koko, pakai peci putih, korupsi gak tanggung-tanggung, ratusan miliar kadang, gak tanggung-tanggung. Mana sholatnya? Bukan secara mutlak. Bahkan Allah Azza wa Jalla di ayat lain mengancam orang yang sholat, fawailun lil musallin. Dari satu sisi Allah mengatakan bahwa salat ini adalah dapat mencegah perbuatan seorang dari perbuatan mungkar dan keji. Dari sisi lain Allah Azza wa Jalla mengancam orang yang salat dengan kalimat fawailun lil musallin, celaka dan binasa orang yang salat. Berarti yang benar mana barakallahu fikum? Yang benar bahwa seorang akan mendapatkan inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar, artinya salat yang sempurna, wudunya sempurna, khusyuknya sempurna barakallahu fikum, tumaknina, tenang, tadabbur barakallahu fikum. Banyak orang yang salat tetapi bukannya tadabbur malah takabbur, tidak tahu apa yang dibaca dan sama sekali enggak meresapi maknanya. Yakni barakallahu fikum, salat seperti yang kemarin kita jelaskan di khutbah Jumat, seakan-akan bukan muncul dari perasaan dari hati bahwa ini adalah kewajiban saya sebagai seorang muslim yang nanti untungnya juga akan kembali kepada diri saya sendiri. Bukan seperti itu. Tetapi seakan-akan karena udah biasa aja. Udah biasa kak rasanya gak tenang kalau gak sholat. Sehingga kalau udah sholat tenang rasanya, pokoknya walaupun asal-asalan. Sholat jamaahnya gak pernah dilakoni, gak pernah dilakukan, tinggi apa namanya barakallahu fikum, tepat waktu juga gak kenal. Jadi barakallahu fikum, dari satu sisi Allah menjamin demikian, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dari sisi lain Allah Azza wa Jalla mengancam fawailul lil musallin, celaka orang yang salat. Siapa kok orang yang salat diancam? Artinya orang yang sudah salat aja ternyata masih terancam, apalagi orang yang tidak salat, yang melalaikan barakallahu fikum waktu salatnya, yang melalaikan salat jamaahnya, yang melalaikan barakallahu fikum apa namanya tuma'nina ataupun rukun-rukun di dalam salatnya barakallahu fikum wal'iyadu billah. Qala haddathana Harun ibn Sa'id al-Aili. Demikian juga yang sering kita dengar barakallahu fikum dari para penceramah di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan, bulan rahmah, bulan pengampunan, bulan barakallahu fikum dibukanya pintu surga, bulan di mana pahala akan dilipat gandakan lebih katanya. Tetapi barakallahu fikum, bagi sebagian orang Ramadan bagi mereka bukannya bulan rahmah tetapi malah bulan azab. Ada sebagian orang di bulan Ramadan barakallahu fikum tambah maksiat, tidak puasa, tetapi justru barakallahu fikum tambah maksiat, enggak menghargai, enggak menghormati muslimin barakallahu fikum yang berpuasa di bulan suci Ramadan, enggak menghargai kemuliaan bulan suci Ramadan, bahkan barakallahu fikum siang dan malam jalan dengan maksiat. Sehingga kalimat-kalimat yang seperti ini barakallahu fikum artinya secara umum bagi siapa yang mau berusaha untuk mencapainya. Qala haddathana Harun ibn Sa'id al-Aili, haddathana Ibn Wahab, qala wa akhbarani Makhramah ibn Bukair an abihi an Humran maula Utsman qala tawadda Utsman ibn Affan yawman wudu'an hasanan thumma qala ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam tawadda fa ahsana al-wudu'a thumma qala man tawadda hakadha thumma kharaja ila al-masjid la yanhazu ila as-salah ghufira lahu ma khala min dhanbihi. Kata Rasulullah, barang siapa yang berwudu seperti ini dengan cara yang sempurna kemudian keluar menuju masjid tidak ada sedikit pun yang menggerakkannya kecuali dengan niat salat, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lampau. Pertama, wudunya sudah kafarah, sudah penghapus dosa. Yang kedua, langkah dia barakallahu fikum ketika melangkahkan kaki ke masjid sudah merupakan penebus dosa yang kedua kalinya. Yang ketiga, barakallahu fikum, masuknya dia di dalam masjid kemudian salat barakallahu fikum, belum lagi salat sunnah, belum lagi salat wajibnya, zikirnya, ini juga barakallahu fikum kafarah, penebus dosa yang ketiga. Yang keempat, pulangnya dia dari masjid barakallahu fikum, langkah kaki dia ketika dari masjid menuju rumah dia juga, ini adalah penebus dosa yang keempat. Kalau memang benar-benar seorang muslim mau menghayati dan mau tadabbur. Cuman seringnya memang kita lalai, seakan-akan udah, karena udah kebiasaan aja, pokoknya azan, wudu langsung pergi gitu aja, sama sekali gak pernah menghayati niat, gak pernah kembali kepada hikmah daripada ibadah. Itu aja. Apa yang barakallahu fikum terkandung, apa yang kita dengar barakallahu fikum, mestinya kita hadirkan di hati kita ketika kita hendak melakukan ibadah. Mendengar azan di masjid barakallahu fikum, kita menjawabnya. Dan juga barakallahu fikum, selesai azan kemudian atau di tengah azan kita berwudu. Kalau kita selalu menghayati barakallahu fikum makna daripada ibadah yang Allah wajibkan kepada kaum muslimin, kita akan merasakan lezatnya dan nikmatnya ibadah. Lezatnya dan nikmatnya ibadah. Sebagian sekarang, sebagian masjid salat tarawih kadang 23 rakaat. Tapi justru barakallahu fikum yang lebih duluan, apa namanya, justru kadang lebih duluan mereka daripada yang sebelasnya, yang sholatnya 11 rakaat, lebih duluan selesai daripada yang sholatnya 11 rakaat, lebih duluan. Kenapa? Karena menganggap barakallahu fikum adat, kebiasaan, tidak menghayati apa ini makna ibadah, apa makna qiyamul lail di dalamnya barakallahu fikum, waktu yang mustajabah, meniti jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak ada yang dia pikirkan kecuali udah berapa rakaat. Itu aja. Enggak ada yang dia pikir kecuali udah berapa rakaat. Udah 20, alhamdulillah. Tinggal 3 tanggung. Pokoknya ngebut aja sudah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bernapas dulu. 23 rakaat paling tinggi-tingginya surat Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Dari Idza zulzila bukan maju ke depan tapi mundur ke belakang sampai ditutup dengan qul huwallahu ahad. Tiap malam itu-itu aja. Sehingga nuansa yang namanya hikmah barakallahu fikum untuk orang tadabbur dengan Al-Qur'an, orang mendengarkannya pun bosan. Alah, itu-itu aja yang dibaca. Bahkan kadang-kadang ada anak-anak yang ngusil kadang di belakang, ini paling Idza zulzila ini katanya. Imamnya baru sawsufakum, baru merapatkan saf. Ada kadang orang jamaah di belakang, anak-anak kecil kadang, lihat-lihat nih paling Idza zulzila bacanya. Itu aja. Nanti berdiri lagi rakaat ke apa namanya, 2 rakaat berikutnya, ayo tebakan kira-kira surat apa ini. Paling wal asri. Gitu aja akhirnya. Kenapa barakallahu fikum, hikmah kebesaran ibadah sangat lemah di dalam hatinya. Sehingga yang dia rasakan barakallahu fikum adalah mengejar target, bukan mengejar hikmah. Itu yang dia kejar barakallahu fikum. Membaca Al-Qur'an, rajin membaca Al-Qur'an barakallahu fikum, khatam di dalam Al-Qur'an di dalam satu hari barakallahu fikum 10 juz misalnya, tetapi akhlak nol, enggak ada perubahan sama sekali. Rusak bejat. Lu katanya rajin baca Al-Qur'an, dia ngejar target, Pak. Bukan ngejar untuk memperbaiki diri. dia ngejar target supaya orang mengatakan bahwa dia telah mau, dia rajin baca Al-Quran, dia menghatamkan, dia ini, dia lain sebagainya. Dia ngejar target. Bukan barakallahu fikum maksud dia untuk tadabur, untuk memperbaiki dirinya, untuk melembutkan hati dia. Fana'am barakallahu fikum. Kita akan merasakan lezatnya suatu ibadah ketika muncul dari dalam hati kita, barakallahu fikum ya ikhwan, perasaan yang pertama keikhlasan, yang kedua pengagungan terhadap zat yang kita sembah, yang kita ibadahi, yang ketiga barakallahu fikum rasa tanggung jawab dan rasa syukur atau terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan dan karunia-Nya. Akan merasakan lezatnya ibadah ketika di dalam hati kita barakallahu fikum tertanam demikian. Kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita sekarang, yang memberikan kepada kita sesuatu, yang memberikan hadiah baik kepada kita, sebagai orang yang baik, sebagai orang yang bijak, kita akan berterima kasih luar biasa kepada orang tersebut. Kita akan mengatakan terima kasih banyak, kapan kita ketemu salam, duluan salam, menyapa dia dengan ramah, dengan baik, sopan santun, masya Allah. Mikir, karena kalau saya enggak sopan, kalau saya enggak sopan santun, nanti enggak dikasih hadiah lagi nanti. Apalagi menjelang barakallahu fikum lebaran seperti ini, biasanya banyak orang yang baik luar biasa, karena biasanya banyak pembagian sarung. Walaupun nanti berantem, nanti berantem kalau udah selesai Ramadan lagi, tapi kalau udah mau lebaran baik semua orang, biasanya banyak yang seperti itu. Fana'am barakallahu fikum. Demikian ya ikhwan, kalau memang kita akan merasakan barakallahu fikum hikmahnya ibadah, merasa sebagai rasa syukur kita pada orang yang memberi kita ini barakallahu fikum, yang memberikan kita hadiah tadi, mesti kita akan merasa berhutang budi. Sementara ini adalah Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta kita. Dia telah menciptakan kita, dia telah menghidupkan kita, dia telah memberi rezeki kepada kita, dia telah barakallahu fikum melimpahkan berbagai macam karunia kepada kita. Fana'am, kita akan merasakan lezatnya, kan lezatnya ibadah ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang seperti ini. Tapi kalau enggak, yaitu tadi, mengejar target aja sudah. Target pokoknya harus selesai dalam satu malam 23 rakaat. Walaupun bacanya nanti berantakan, pokoknya target dikejar, target dikejar. Selesai? Selesai, alhamdulillah. Berapa rakaat? 23 rakaat, alhamdulillah. Berapa sholatnya? 11 rakaat. Ah, kecil 11 rakaat itu. Karena melihatnya barakallahu fikum jumlahnya. Naam. Tapi ya masih mending daripada yang gak sholat sama sekali. Ada juga yang gak sholat sama sekali. Masih mending. Ya anggap aja latihan lah, masih latihan. Naam. Kita selesaikan hadisnya satu hadis lagi biar masuk bab berikutnya. Qala hadatsani Abu Tahir wa Yunus ibn Abdul A'la. قال أخبرنا عبد الله بن وهب أن عمرو بن الحارث أن الحكيم ابن عبد الله القرشي حدثه أن نافع بن جبير وعبد الله بن أبي سلمة حدثاه أن معاذ بن عبد الرحمن حدثهما عن حمران مولى عثمان بن عفان عن عثمان بن عفان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد وفر الله له ذنوبه. Barang siapa yang berwudu untuk salat, kemudian dia menyempurnakan wudunya dan berjalan ke masjid menuju salat yang wajib, lalu kemudian salat bersama kaum muslimin atau bersama jamaah atau salat di masjid, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Keutamaan barakallahu fikum salat berjamaah. Keutamaan salat berjamaah, dan yang sahih dari aqwalul ulama bahwa yang namanya salat berjamaah adalah wajib bagi kaum laki-laki. Wajib bagi kaum laki-laki, dan dalil yang paling kuat barakallahu fikum adalah salatul khauf dalam bab ini. Salat al-khauf dalam keadaan perang berkecamuk, musuh di hadapan, dan dalam keadaan barakallahu fikum terancam, Allah Azza wa Jalla tidak membatalkan kewajiban salat berjamaah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala merintahkan, wa in kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltakum ta'ifatun falta'ati ta'ifatun ila akhiril ayat, sampai akhir ayat yang menerangkan tentang salat al-khauf, salat dalam keadaan takut, salat berjamaah. Naam, Rasulullah sebagai imam berbaris, kemudian saf depan rukuk bersama Rasulullah, saf yang belakang berdiri dalam posisi berdiri siaga dengan senjata. Kemudian barakallahu fikum, setelah itu Rasulullah bangkit melanjutkan rakaat kedua, saf yang di depan kemudian barakallahu fikum maju rukuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakaat kedua. Kemudian setelah itu Rasulullah salam mereka di belakang, yakni makmum tadi ini menyempurnakan kekurangan masing-masing. Ini kalau kondisi barakallahu fikum perang seperti zaman dahulu, karena musuh hanya bisa dideteksi dari arah depan atau dari belakang. Senjata hanya panah dengan pedang dan tombak, bisa diantisipasi. Tapi kalau kondisi barakallahu fikum perang kalau di zaman sekarang, Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita, kata Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Selesai. Mau salat sambil tiarap, mau salat sambil ngumpet di dalam gua, di mana saja, yang penting tujuannya adalah untuk menyelamatkan nyawa barakallahu fikum. Fa na'am, yang jelas hadis ini menunjukkan keutamaan salat berjamaah, dan sudah kita jelaskan tadi bahwa yang sahih adalah barakallahu fikum wajib. Di antara dalil yang paling kuat adalah demikian, salatul khauf, perintah Allah Azza wa Jalla untuk salat berjamaah dalam kondisi takut keadaan perang. Dan juga Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Sebagian ulama berdalil dengan ayat ini perintah ruku' untuk bersama orang-orang yang ruku', yakni salat berjamaah. Dan juga hadis yang masyhur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat berkeinginan untuk memerintahkan salah satu dari sahabatnya untuk salat sebagai imam, dan mengajak beberapa orang untuk mencari orang-orang yang tidak ikut salat berjamaah, fa uharriqu alaihim buyutahum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan membakar mereka di rumah-rumah mereka. Dan ini barakallahu fikum ancaman. Fa na'am barakallahu fikum, sehingga salat berjamaah adalah sebagai kewajiban kita seorang muslim. Dan juga bukan berarti kita mencari alasan seenaknya sendiri, yang penting kan salat berjamaah. Salat aja berjamaah di gudang, om banyak karyawan kok, direktur jadi imam, bendahara jadi muadzin. Kalau memang mau salat berjamaah seperti itu, jangan dibikin di gudang. Bikin musalla di perusahaanmu, bikin musalla barakallahu fikum di apa namanya gudangmu, niatkan untuk musalla khusus barakallahu fikum, supaya anak buahmu dan kamu sendiri di situ mendapatkan keutamaan salat berjamaah di masjid. Walaupun mungkin barakallahu fikum 5x7 atau 5x5 sesuai dengan kapasitas barakallahu fikum karyawan di situ. Tetapi yang misalnya di barakallahu fikum salat di gudang yang memang diniatkan untuk gudang, barakallahu fikum, masalah sah-sah aja, hanya saja lain pahalanya kalau memang dikhususkan. Kalau memang maksudnya mau meringkas, mungkin ke masjid terlalu jauh, menyita waktu, biar sekali seminggu aja ke masjidnya Jumatan, tidak ada masalah. Tapi artinya barakallahu fikum bikin musalla. Dan ini yang kita lihat memang di mana-mana, di warung makan, di pom bensin, di instansi-instansi pemerintahan barakallahu fikum, bikin musalla kecil-kecilan untuk menampung barakallahu fikum karyawanmu, supaya kamu dapat pahala dan kamu barakallahu fikum bisa jadi akan lebih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala usahamu karena membantu dan mendukung karyawanmu untuk tetap salat dan komitmen salat berjamaah, dan bahkan mengajari mereka untuk tepat waktu. Waktu salat, salat semuanya. Tidak ada yang kerja satupun. Kamu biiznillahi azza wa jalla akan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fana'am. Karena kamu bukan hanya memberi anak buahmu barakallahu fikum makanan untuk kesehatan badan, tetapi juga untuk kesehatan hati mereka. Fana'am. Akan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang mereka misalnya mau ke masjid jauh, dan juga mungkin pertimbangan misalnya sebagai apa namanya pengusahanya mungkin akan menyita waktu lama, belum lagi nanti ke masjid istirahat. Apalagi kalau masjid kita di sini biasanya orang betah, Pak. Habis sholat zuhur panas, keluar malas tiduran akhirnya. Kadang-kadang orang kantor pun seperti itu. Fa barakallahu fikum, bikinkan musalla di kantormu atau di perusahaanmu. Insyaallah taala dengan itu akan lebih berkah. Fana'am barakallahu fikum, nas'alallah azza wa jalla an yuwaffiqana wa an yubarik lana fi amwalina wa ahlina, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad, wa subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, walhamdulillahi rabbil alamin.